A berserikat rumah dengan B. Kemudian si B menjual bagiannya kepada C tanpa seizin A. Maka A berhak mengambil sebagian rumah yang sudah dijual oleh B kepada C tadi dengan paksaan. Sekalipun cara itu tidak disukai oleh C, hanya harus diambil menurut harga penjualan B kepada C. Inilah yang dinamakan suf'ah. Jadi suf'ah ialah hak yang diambil dengan paksa oleh serikat lama dari serikat baru. Ini orang yang berkongsi. Dua orang berkongsi. Si A sama si B berkongsi, punya rumah. Tiba-tiba dijual sama si A. Si B tak tahu kepada si C. Maka si B boleh mengambil, yang diambilnya itu boleh jatah dia. Dan si C tak boleh komplain karena dia ada hak milik di situ. Supaya tidak boleh. Terus. Rukun syuf'ah. 1. Barang yang diambil atau sebagian yang sudah dijual, syaratnya keadaan barang tidak bergerak karena dalam hadis yang telah lalu diberikan contoh rumah atau kebun. Itu syaratnya, tak boleh bergerak. Ada rumah bergerak? Kebun? Kebun bergerak apa? Itu dihembus angin. Bukan itu, bukan daunnya. Kebun tidak boleh. Adapun barang yang bergerak berarti dapat dipindahkan. Padanya tak berlaku syuf'ah, kecuali dengan jalan mengikuti pada yang tidak bergerak. Karena syuf'ah disyariatkan guna menghindarkan keberatan dari pihak tetangga yang baru, menghilangkan keberatan-keberatan kalau barang itu dibagi. Karena adanya pembagian sudah tentu memerlukan biaya. 2. Orang yang mengambil barang atau serikat lama, syaratnya orang yang tersebut berserikat pada zat yang diambil dan memiliki bagiannya. Maka tetangga tidak berhak mengambil syuf'ah. Menurut tetangga tak berhak, karena pemiliknya cuma 2 orang, si A si B. Menurut mazhab Syafi'i, begitu juga yang berserikat pada manfaat dan orang yang punya hak pada harta wakaf. 3. Orang yang dipaksa atau serikat baru, syaratnya keadaan barang itu dimilikinya dengan jalan bertukar, bukan dengan jalan pusaka, wasiat atau pemberian. Kalau yang berhak untuk syuf'ah itu ada beberapa orang. Mereka berhak mengambil sekadar bagian masing-masing. Mengambil syuf'ah hendaklah dengan segera. Berarti apabila ia mengetahui bahwa syarikatnya sudah menjual bagiannya, hendaklah dia segera menuntut. Ada satu perumahan atau satu kebun sawit. Berkongsi 10 orang menanam kebun sawit 10 hektar. Yang punya 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Membeli kebun sawit 10 hektar. Tiba diam-diam menjual 1 orang yang menjual. Maka 9 ini jangan diam-diam. Yang 9 ini segera menuntut, mendatangi si pembeli, kasih tahu ke dia sawit ini bermasalah karena sesungguhnya ada jatahkah. Maka apabila dilalaikannya, hilanglah haknya untuk mengambil barang itu dengan paksa, kecuali kalau dilalaikannya karena disangkanya sangat mahal, kemudian nyatanya tidak, maka haknya tidak hilang. Habis masalah syuf'ah. Jadi kalau kita perhatikan pembahasan-pembahasan ini, Islam ingin menyelesaikan konflik. Islam ingin menyelesaikan konflik. Sekarang ada lagi namanya ghasbu, bukan kasbu, pakai G.